dari Om Didi Kempo. Banyu Langit buat kalian. Yang bisa nyanyi bareng ya. Soro angin, angin singa rindu hati. Ngelingake seramu senta tresnani. Pingin nangis ngepake elone pipi. Suara waro senajan mongono mimpi. Ngalemo, ngalem neng cocokku. Temanono rasa kangen neng hatiku. Ngalemo